بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis yang sangat dibenci oleh setan, yang sangat tidak disukai oleh setan-setan barakallahu fikum, yaitu majlis ilmu, majlis yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai majlis rahmat, sebagai majlis ketenangan, ketenteraman, majlis sanjungan dan pujian dari Allah, majlisnya para malaikat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali untuk mencari rahmat itu, mencari majlisnya malaikat, mencari majlis ketenangan dan ketenteraman. Ya, barakallahu fikum. Ini semuanya karena bantuan dari Allah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ambil satu poin, satu masalah yang harus dimiliki oleh pelajar ilmu, baik laki-laki ataupun wanita. Yang pertama, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Pertama, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini orang-orang lemah. Ya, barakallahu fikum, orang-orang yang sangat lemah membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Yang kedua, ingat yang pertama, karena nanti ada ujian di akhir. Sehingga setiap kalian kalau enggak bawa kitab, bawa buku tulis untuk mencatat. Ya. Nah, jangan bawa dirinya saja enggak punya semangat untuk menulis. Barakallahu fikum. Kalau kita punya ayam atau kambing, ya, dilepas liar, ya, nanti sebentar hilang, kemana dicari ternyata kejebur ke dalam kali mati. Nah, ilmu juga itu harus diikat, ilmu itu cepat lepasnya. Maka ikatan dari ilmu itu adalah al-kitabah, yaitu menulis. Barakallahu fikum. Ya, tulisan itu merupakan ikatan dari ilmu. Nah, kedua dari 10 yang harus dimiliki oleh para pelajar ilmu agama, yang kedua adalah hasanun niyah. Niatnya baik, ya, niatnya baik. Ya Abdul Aziz, kemarin sudah diberitahukan kalau yang memerintahkan kita belajar itu adalah Allah. Begitu ya Abdul Aziz? Hah? Nah, kalau Allah yang memerintahkan kita belajar, lalu kita cari sanjungannya orang, ya biar ini calon mertua saya loh, ya biar saya di, apa namanya, dia tertarik dengan saya, hafalan Al-Quran, hafal hadis, hafal ilmu banyak, ya ingin mendapatkan sanjungan dari calon mertuanya misalkan. Lah, ini Abdul Aziz orang yang baik niatnya apa salah niatnya? Hah? Gimana Abdul Aziz? Angkat suaranya. Apa katanya? Salah niatnya apa benar niatnya? Salah, semestinya harus dia mencari apa Abdul Aziz? Sanjungan, pujian, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bagus niatnya. Kata beliau, fal mar'u yaj'alu niyatahu lillahi 'azza wa jalla fi talabil 'ilmi mukhlishan lillahi fi dhalika. Seseorang, kata beliau, laki-laki atau perempuan, hendaklah menjadikan niatnya itu untuk Allah dalam pencarian dia terhadap ilmu, mengikhlaskan niatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, mau pujian? Oh ya, saya belajar ilmu agama supaya dipuji. Oleh siapa? Oleh Allah. Saya belajar ilmu agama untuk apa? Ya, untuk disanjung. Oleh siapa? Oleh Allah. Saya belajar agama untuk diupah. Loh, apa upahnya? Pahala dari Allah. Semuanya disebut dengan ikhlas. Semata-mata mencari dari Allah. La yuridu sum'atan wala syuhrah. Tidak ingin supaya disebut-sebut sum'ah, ya, yaitu didengarkan, wah orang itu hebat, ini pintar hadisnya, wah ya dia hafal nomor hadisnya, kitabnya hafal, Al-Quran ayatnya dihafal, bagiannya, wah semuanya, ya, supaya didengar dia oleh orang-orang, semuanya nguping karena dia, diceritakan sana sini. Wala syuhrah, dan tidak pula ingin ketersohoran supaya masyhur. Di kampung itu ada namanya Ustadz Imam, ya, pelawak, kalau baca Al-Quran hebat, nangis lagi misalkan, itu yang dicari, ya. Wala ardan min a'radid dunya, dan tidak pula berkeinginan dubagian dari bagian-bagian dunia. Tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Wa man ja'ala niyatahu lillah. Barang siapa yang menjadikan niatnya untuk Allah. Barang siapa yang menjadikan niatnya untuk Allah. Waffaqahu Allah Ta'ala, Allah akan memberikannya taufik. Ya, kemarin lidahnya kotor sekali, sebentar ya, nama binatang keluar, ya, sebentar ucapan-ucapan celaan keluar, ya, boneng, apalagi bahasanya komeng, ya, apalagi pokoknya celah. Setelah dia belajar tahu kalau itu tidak boleh, ya, karena ikhlas niatnya untuk Allah, Allah berikan taufik sehingga mulut ini seperti ada rem. Mau begini, tidak boleh. Ya, setelah dia belajar ilmu karena Allah, di mulutnya itu seperti ada rem. Ya, rem apa yang paling bagus, Hudzaifa? Kalau motor. Hah? Ya, rem cakram misalkan. Taruhlah, mantap, jus, langsung rem. Ketika lisannya ini mau mengucapkan yang jelek-jelek, ya, Allah akan berikan taufik. Kakinya diberikan taufik oleh Allah. Pikirannya kemarin, wah, kotor pikirannya, ya, pikirannya kotor sekali. Mau ini, mau itu, mau ngambil miliknya orang, mau ngambil jambu, mau ini, pokoknya sudah kotor. Setelah dia belajar ilmu agama, niatnya untuk Allah, Allah berikan taufik. Tidak lagi mikir yang jelek-jelek. Ya, saya ingin menghafal Al-Quran, saya ingin membantu Abi, Umi di rumah, saya ingin pikirannya yang baik-baik itu datang. Itu taufik dari Allah. Wa athabahu ala dzalik. Dan Allah akan memberikan ganjaran nilai atas ilmu yang dipelajari. Coba, ya, mau duduk di sini, ya, bukan yang main-main. Kalau yang main-main temannya setan. Di majelis ilmu kalau main-main berarti masih kalah oleh setan. Ya. Nah, jadi barakallahu fikum. Seseorang di majlis, menghafal dalam kondisi ngantuk, jaga lagi dia. Qul a'udzu birabbin nas malik. Jaga lagi, capek. Ya, capek menghafal, capek menulis, capek ini. Semuanya akan diganjar oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah. Akan diberikan upah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak ada orang belajar ilmu itu merugi. Ya. Capeknya setengah mati. Katanya orang Sulawesi apa orang mana? Setengah mati. Ya. Waduh, belajar sama Ustaz Abdul Hafid matematika setengah mati. Sabar. Allah akan berikan nanti. Ya. Allah akan bayar nanti. Lebih dari setengah mati tadi. Kalau perjuangannya tadi lisannya setengah mati, akan dibayar oleh Allah lebih dari setengah mati. Perjuangannya akan dilipat gandakan. Bagaimana lipatannya? Rasulullah mengatakan satu dibayar dengan 10. Satu kebaikan akan diganjar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 lipat, bahkan sampai berlipat-lipat upahnya. Disinilah letak nilai keikhlasan. Ada orang di sana, wah, perjuangannya. Bayar ini, bayar itu, pokoknya siap sudah. Tapi niatnya enggak bagus. Ya, supaya nanti di sana dijadikan ustaz, atau di sana dijadikan imam, atau di sana dijadikan ini, dijadikan itu, sudah. Perjuangannya itu akan dikasih nol. Masih ringan kalau dapatnya nol di dunia. Tapi diganti dengan marah dari Allah. Ya. Masih marah berbahaya. Disiapkan azab. Akan disebutkan oleh Syekh nanti. Kata beliau, kenapa Li'anna al-ilma ibadatun bal min a'zamiha. Karena ilmu itu adalah ibadah. Berarti harus khusyuk, Ismail. Kok genit sekali sini, depan. Ismail, depan. Biar tidak ganggu teman-teman. Sini. Karena ilmu itu ibadah. Ya, ilmu itu adalah ibadah. Bal min a'zamiha. Bahkan ibadah yang paling besar. Ilmu adalah ibadah. Bahkan termasuk dalam a'zamiha. Ibadah yang paling besar. Barakallah subhanallah. Ya, berarti saya sama asatidah semuanya anak-anak kami. Dan semuanya, ya, ummahat yang duduk di majelis ilmu itu ternyata sedang beribadah yang sangat besar. Kemudian beliau mengatakan, wal amalu la yakunul abdu musaban alaihi illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Kalau begitu, amal termasuk belajar ilmu. Amal termasuk belajar ilmu. Tidak akan diupah. Tidak akan dikasih imbalan. Tidak akan diganjar. Ya. Seseorang yang beramal itu. Kecuali satu. Dia harus ikhlas. Dia ikhlas. Apa itu tadi ikhlas? Muhammad. Apa ikhlas tadi? Ikhlas Akhi Zubair, ikhlas Usman, apa to ikhlas? Ya, ikhlas adalah berniat untuk mendapatkan dari Allah saja apa? Surga, ya, pahala, ya, sanjungan, ya, pujian, ya, semuanya ingin dari Allah saja. Itu namanya ikhlas. Lah, saya ini kan jadi calon kepala desa loh. Saya kepingin untuk disanjung sama mereka. Itulah kalau dunia mau dikejar ya kepinginnya sanjungan dari ahlu dunia. Ya, kalau main kata-kata wajar ya wajar saja karena dunia. Tapi salah, sangat salah, salah besar. Kalau cari akhirat ingin dunia. Ya. Cari akhirat ingin dunia. Ingin disanjung, ingin diangkat, ingin di ya dipuji dan seterusnya. Jadi ikhlas itu semata-mata untuk Allah. Ya. Dari Allah. Sanjungan dari Allah dia harapkan. Pujian dari Allah. Kedudukan dari Allah, upah, nilai, semuanya dari Allah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Satu. Yang kedua kata beliau, mutabi'an fihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syaratnya supaya amal kita dikasih nilai adalah mencontohi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, waduh, kalau zikir itu, wah, sampai tengah malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyang. Ya, misalkan, wah, sampai pening pusing, sudah itu keluar lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti sudah tinggi menurutnya. Ya. Wah, capek, lelah. Tapi karena tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, tidak akan dapat apa-apa. Loh, yang diucapkan awalnya kan la ilaha illallah walaupun. Kenapa? karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dia ikhlas loh Pak Ustadz. Dia tidak ingin pujian dan sanjungan. Sampai nangis-nangisan. Bahkan mau pingsan siap dia. Karena ingin pahala dari Allah. Walaupun. Karena zikir seperti itu. Tidak pernah dicontohkan. Dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Azza wa Jalla yakul, Inna Allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Kalau kita ia ditemani oleh guru kita mau ke sana, mau pergi ke sana, kan asyik gitu loh. Ditemani sama ummi kita, kasih abi kita ke sana kemari, kan asyik. Bi haus dibelikan, ya sebentar lagi bi lapar dibelikan. Oh, asyiknya. Ya, kenapa? Karena ya dalam bahasa dia, kita dijamin loh sama abi dan umi kalau kita pergi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang menyertai, yang bersama hidup kita ini adalah pemilik segala-galanya? Ya, pemilik sorga neraka, pemilik kehidupan, yaitu Allah. Tentu sangat-sangat menyenangkan. Nah, orang yang akan ditemani oleh Allah selalu itu, orang yang mendapatkan selalu bantuan dan pertolongan dari Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kedua, orang-orang yang senang berbuat baik. Buat dirinya kebaikan dia ukir. Buat orang lain ringan tangannya untuk membantu. Menolong ini, menolong itu. Ya, di rumah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Di rumah dia layani adiknya atau dilayani kakaknya. Ya, ini semuanya adalah kebaikan. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa a'zamu taqwa ikhlasun niyyati lillah. Ketakwaan yang paling besar itu adalah mengikhlaskan niat untuk Allah. Allahu Akbar. Ini ketakwaan yang paling besar. Kemudian beliau menyebutkan wal mura'i fi talabil ilm. Orang yang mencari-cari sanjungan, pandangan orang, pujian orang. Dalam mencari ilmu, orang yang mencari sanjungan, pujian. Ketika belajar ilmu, fadlan an khasaratihi fid dunya. Jelas. Dia akan merugi di dunia. Tidak dapat apa-apa. Loh, dapat sanjungan kok. Dia mendapatkan juara satu MTQ misalkan. Dia dapat juara satu dalam hafal Al-Quran. Dia dapat juara satu dalam ya nahu, dalam ini, dalam itu misalkan. Dapat sanjungan kan ada hadiahnya, ada duitnya setiap pemenang. Juara satu, ya sekian juta. Barakallahu fikum. Nah, dalam pandangan agama, orang yang mencari-cari sanjungan, pujian dalam belajar ilmu itu rugi. Ya? Merugi. Gimana meruginya? Satu, ternyata tahun depan atau bulan depan tidak lagi dapat juara satu. Karena ada orang yang lebih pintar dari dia. Jatuh. Ya? Yeah. Juara tiga saja karena namanya dunia. Kan orang saling kejar-mengejar. Ya, tidak akan. Kalau misalkan Sir, ada mainan layangan di lapangan lo Sir. Nah Sir, ya, putus. Oh Sir, putus layangannya. Nasir akan mengejar juga ke. Hah? Ngejar enggak? Jarir, ikut ngejar enggak? Wah, teman-temannya ngejar yang kecil-kecil. Apa Jarir mau jadi penonton aja? Apa ikut ngejar? Oh, enggak. Enggak ikut ngejar. Wih, mantap. Enggak ikut ngejar kalau Jarir. Ya, dia akan sabar mau jadi penonton. Ya Jarir ya. Barakallahu fikum. Dunia kan begitu. Oh sekarang jadi nomor satu besok. Urusan dunia. Sekarang jadi taruhlah jadi bupati. Besok ya jadi biasa seperti kita. Ya. Kan begitu dunia itu. Oh saling barakallah kejar-mengejar, saling sikut-menyikut, saling jatuh-menjatuhkan. Tapi urusan akhirat, dah. Makanya kalau orang benar-benar lurus, tidak ada. Orang yang mau kejar-kejaran bersama dia itu tidak ada. Tapi tantangannya lebih besar loh. Yang orang yang tadi lurus jalannya, ya tantangannya lebih besar. Dicela, di fitnah, di ini, di itu, dituding sana, tuding situ. Ya memang wajar. Ya. Saya mau tanya dulu Pak Tukang di sini. Mujahid. Kalau Mujahid melihat Pak Tukang. Loh, Tukang itu kok paku bengkok dipukul-pukul. Kira-kira apa kesimpulannya Mujahid? Kok ada tukang mukul paku bengkok? Hah? Apa Mujahid? Orangnya lagi marah, ngambek ya. Nggak ada. Kalaupun ketemu bengkok, tukang yang nggak lagi ngambek itu mesti diluruskan lagi. Pukul, bengkok lagi, luruskan lagi. Tidak ada orang mukul paku yang bengkok itu mesti yang lurus. Tah. Begitu hidup ini. Jadi yang dimusuhi orang-orang yang lurus hidupnya. Karena yang mengibarkan bendera permusuhan kepada orang-orang yang lurus ini adalah musuhnya Allah. Iblis dan bala tentaranya. Ya. Jadi. Maka kalau seseorang jelek niatnya di dunia. Ketika beribadah. Ketika belajar ilmu. Termasuk merugi. Ini di dunia. Ya. Terlebih-lebih di akhirat. Fa innahu mu'aqabun fil akhirah. Maka dia akan dihukum di akhirat kelak. Kama ja'a fis salasati alladziina yushabuna 'ala wujuhihim finnah. Sebagaimana salah satu dari tiga orang ya yang digeret kepalanya menghadap bawah. Barakallahu fikum. Ya. Kepalanya menghadap bawah, digeret. Berarti kakinya di atas. Ya. Setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulun talabal ilma liyuqal alim wa qad qila. Seseorang yang belajar ilmu supaya dikatakan alim. Ya. Seseorang yang belajar ilmu supaya dikatakan alim. Wa qad qila, sudah. Sudah dikatakan ilmu. Waduh. anaknya Pak Ahmad itu luar biasa. Ya, ilmunya bagikan mata air yang surut, terus keluar. Itu yang dicari. Nah, orang yang mencari sanjungan di dunia ketika belajar, inilah orang yang pertama kali kelak digeret lalu dibuang ke dalam neraka. Tadi sudah disebutkan ya abnai banati, ibadah itu menjadi atau belajar ilmu agama merupakan ibadah yang paling besar, termasuk dalam sederetan ibadah yang paling besar. Tapi akan bisa berubah menjadi hina, rendah, tidak bernilai, bahkan hukuman datang karena persoalan niat. Karena permasalahan niat, berarti dari sini kita mengetahui kalau niat itu permasalahan yang besar. Niat adalah persoalan yang sangat besar, harus dilatih. Ini dua. Poin yang kedua yang harus dimiliki oleh para pelajar ilmu agama adalah niat yang bagus. Ketiga, ar-raqizatus tsalitsah, landasan modal dasar perbendaharaan yang ketiga yang harus dimiliki, at-tadarru' ilallah ta'ala wa su'aluhu at-tawfiq was-sadad. Yang ketiga adalah tunduk di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah, dan meminta kepada Allah taufik, meminta taufik dan meminta as-sadad, kelurusan. Kesimpulannya yang ketiga ini adalah doa. Ya, yang ketiga ini adalah berdoa. Di atas, pertama minta tolong kepada Allah. Kedua, bagus niat. Ketiga, berdoa. Kata beliau, wa du'a'uhu rabbahu al-istizadata min talabil ilmi. Dia meminta kepada Rabb-nya tambahan dalam belajar ilmu agama, tambahan ilmu. Fal 'abdu faqirun muhtajun ila Allahi ghayatal hajji, ghayatal hajjah. Kata beliau, seorang hamba itu fakir, sangat membutuhkan, berada pada kebutuhan yang puncak kepada Allah, kebutuhan yang tinggi. Wallahu ta'ala hatha ibadahu ila su'alihi wa tadarru'i ilaihi. Dan Allah telah menganjurkan, mendorong hamba-hambanya untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Bagaimana firman Allah? Kata Allah Azza wa Jalla, ud'uni astajib lakum. Ya, Allah berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan kalian. Kalau kita di rumah, bi atau umi minta duit, kasih 2.000. Sebentar lagi jarak berapa jam, umi minta duit. Saya kira enggak langsung dikasih, ya. Ya Sulaiman, langsung dikasih kedua kali ya benda. Unda, iya, benar. Iya. Dimarah, diomeli. Nangis, sudah capek. Oh, ternyata kasihan ibunya, sudah diomeli loh. Dikasih 2.000. Sudah diomeli, ya. Tapi karena nangis, dikasihlah 2.000 lagi. Jarak sekian menit atau sekian jam sore lah minta lagi. Bi, minta duit. Ya. Barakallahu fikum. Ketiga kali berarti satu hari sudah mau 6.000. Sudah mau tadi 2.000. Nah, sore. Minta duit. Ya. Wah. Sudah. Tidak bisa sudah ditahan oleh, kalau ya, tidak bisa ditahan sama ucapannya, wah, macam sudah keluar. Ya, sudah ini itu, kasih lagi. Pendidikan yang sangat hebat dari ini. Pendidikan hebat apa enggak ya, Fauzi? Hah? Enggak benar kan? Barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau memang enggak ngasih, jangan dikasih. Sudah biarkan nangis. Wis, nangis saja sana. Tidur di luar. Ya, kan itu pendidikan. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini kalau ibu, bapak kita minta abi om. Tapi kalau minta kepada Allah sebanyak-banyaknya apa saja, Allah semakin cinta kepada yang banyak meminta. Ya. Allah semakin sayang kepada yang banyak meminta. Mintanya tidak segan-segan. Surga lo. Ya Allah, berikan kepadaku surgamu. Lah surga diminta. Ya. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka engkau. Itu diminta. Allah semakin cinta kepada orang yang banyak meminta. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk banyak-banyak meminta. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun pada setiap malam ke langit dunia. Lalu kemudian mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa saja yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa saja yang meminta apapun, aku akan berikan, kata Allah. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa saja yang meminta, may yastaghfirni. Siapa saja yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, aku akan berikan ampunan. Allahu Akbar. Ya. Kalau tullabul ilm, al-um, ketika azan pertama sebelum, ya, azan kedua diberikan kegampangan bangun, ya, jangan sia-siakan. Masih ada waktu mustajab berdoa kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Ya. Para tulabul ilm. Barakallahu fikum. Jaga kesempatan-kesempatan mustajab tersebut. Wallahu azza wa jalla amara nabiyahu ayyas'alahul istizadata minal ilmi. Allah telah memerintahkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari ilmu, tambahan ilmu. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan buatku ilmu. Ya. Ada orang, wah, kalau masalah harta benda, kepingin ditambah. Jangan minta tambahan loh. Ya. Kenapa? Karena semuanya sudah ditulis. Tidak ditambah, tidak akan bisa dikurangi. Tapi minta keberkahan. Kalau ditambah berkah, kalau dikurangi juga berberkah. Ini dalam urusan dunia. Ya. Barakallahu fikum. Tapi dalam urusan akhirat, kita meminta sampai disuruh berlomba-lomba. Meminta tambahan. Minta tambahan. Termasuk dalam hal ilmu agama. Barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala ala lisani Ibrahim alaihi salam. Dan Allah berfirman melalui lisan Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin. Rabbi, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah, ay ilmu, wa alhikni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Wal hikam huwal ilmu, al hukmu huwal ilmu, kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jtahada al hakimu al haditha. Di dalam ayat ini hukum yang dimaksud adalah ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jtahada al hakimu al haditha. Jadi sekali lagi ayat ini yang menyebutkan Rabbi habli hukman, yaitu adalah ilmu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a li Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil hifdhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan buat Abu Hurairah. Apa kebaikan itu? Yaitu hafalan. Wada'a libni Abbas radhiyallahu anhuma bil ilmi. Dan Nabi mendoakan kebaikan buat Abdullah ibnu Abbas dengan ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia Abdullah ibnu Abbas dalam masalah ilmu dan ajarkan kepadanya tentang takwil, yaitu tafsir. Apa keterangan beliau? Fastajaballahu du'a nabiyyihi. Allah mengabulkan doa nabinya. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu la yasma'u syai'an illa hafidhahu. Abu Hurairah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi, ingat Abu Hurairah, berkat doa Nabi, berkat doa Nabi, beliau tidak mendengar sesuatu kecuali beliau hafal. Ya, Hudzaifah bisa enggak mendengar sesuatu langsung dihafal? Apalagi kalau barakallahu fikum, tangannya kesana kemari, badannya kesana kemari, tidak akan mungkin. Ya, jadi berkat doa Nabi buat Abu Hurairah, apa yang beliau dengar langsung dihafal. Wa asbaha ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khairal ummah wa tarjumanal Qur'an. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat Abdullah ibnu Abbas, beliau menjadi khabarul ummah, ya, penanya umat, dan menjadi tokoh umat ini dan menjadi penerjemah Al-Qur'an, ai penafsir Al-Qur'an, ya, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Abu Hurairah menjadi seorang yang paling hafid di kalangan para sahabat Nabi. Satu, karena usaha beliau yang terus bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalul ulama ala hadha yatadarrauna ila Allah wa yas'alunahul ilma. Para ulama kita demikian, terus-menerus mereka merendah diri, tunduk di hadapan Allah dan meminta kepada Allah ilmu. Contohnya sebagai barakallahu fikum penutup, yaitu fahadha Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah. Ya, pejuang Ibrahim Ibnu Taimiyah, jangan nyandar. Ya, jangan ada yang nyandar. Maju. Luqman. Ya. Nyandar itu majlis ngobrol. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seorang pejuang. Ya. Jadi raja pemimpin di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sangat takut, gentar. Barakallahu fikum. Gentar. Ketakutan dan kekhawatiran sang raja di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah di saat itu, ketakutannya sampai difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Ya, beliau memimpin loh. Tidak hanya memimpin, ya, berperang dengan pena beliau, dengan tulisan-tulisan fatwa-fatwa beliau, beliau juga berperang di medan laga. Barakallahu fikum. Maka di saat Baghdad itu diserang oleh siapa di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ustaz? Tatar ya. Pasukan Tatar. Barakallahu fikum. Menyerbu. Syekhul Islam masih di dalam penjara. Minta restu izin untuk memimpin kaum muslimin. Ya, pasukan Tatar kalah. Barakallahu fikum. Setelah menang, masuk lagi dalam penjara. Masuk lagi dalam penjara. Karena khawatir sekali kerajaan terhadap pribadi dari Imam Ahlus Sunnah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sampai begitu menakutkan dan mengkhawatirkan. Karena tidak ada lain ketulusan dan keikhlasan perjuangannya. Itulah yang menjadikan Syekhul Islam menjadi orang besar. Orang mahal. Karena ketulusan di dalam memperjuangkan agama Allah. Azza wa Jalla. Gentar. Goyang. Sehingga sananya iblis laknatullah alaih dengan perjuangan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, ini imamnya pendahulu kita loh. Mereka titipkan kita ilmu-ilmu ini. Mereka titipkan kepada kita perjuangan-perjuangan. Ternyata mereka sudah duluan berkorban. Bukan cuma lelah dan capek. Tapi mereka berkorban darah. Ya. Maka oleh karena itu kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kata beliau barakallahu fikum. Yadhabu ilal masajid. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pergi ke masjid-masjid. Ketika menemukan kesulitan. Wa yasjudu lillah. Wa yas'aluhu wa fayakul. Beliau sujud kepada Allah dan beliau minta kepada Allah, ya muallima Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni fastajaba lahu du'a. Wahai zat yaitu Allah yang telah mengajarkan Nabi Ibrahim, ajarkan kepadaku. Ya Allah yang telah memberikan kepemahaman kepada Nabi Sulaiman, fahamkanlah aku, berikanlah kepadaku pemahaman. Allah mengabulkan doanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai kemudian, hatta qala Ibnu Daqiqil 'Id anhu. Sampai Ibnu Daqiqil 'Id mengatakan tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah pujian. Qad jama'a Allahu lahul 'ilma. Allah telah menghimpun pada diri Syekhul Islam Ibn Taimiyah ilmu. Hatta ka'annahu baina 'ainai, seolah-olah ilmu itu di depan matanya. Di depan matanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sehingga bagaimana? Oh, bisa dipilih. Oh, ini. Ya'khudhu ma syaa'a wa yatruku ma syaa'a. Dia mengambil apa saja yang dimaukan dan diinginkan. Dia tidak mengambil apa saja yang dia tidak maukan dan tidak inginkan. Tinggal cabut karena di depan mata. Kalau kita sudah jauh dari mata, di kitab-kitab yang kita enggak punya, wah susah lah kali. Ya, disinilah letaknya ma'asyura abnai wa banati. Allah akan terus memunculkan para pejuang-pejuang agamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saya, menjadikan segenap kita semuanya, ya para pelajar ilmu, para ustad-ustad, para ustadah-ustadah, menjadi pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keikhlasan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.